Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Kita masuk kepada bab yang berikutnya. Bab al-infaku mimma yuhibbu wa minal jayyid. Bab tentang infak, meninfakkan harta, mimma yuhibbu, dari harta-harta yang dia cintai, wa minal jayyid, dan dari harta yang baik. Di dalam bab ini, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala setelah menyebutkan tentang wajibnya seseorang memberikan infak, nafkah atau nafkah kepada keluarga, yaitu istri dan anak-anaknya, dan juga kepada aqarib, saudara-saudara dekatnya. Lalu beliau menyebutkan bahwasannya seseorang harus memiliki himmah, memiliki tujuan, memiliki keinginan yang tinggi untuk memberikan infak, memberikan nafkah terhadap orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. 6. Dia tidak menyia-nyiakan orang-orang yang di bawahnya, yang menjadi tanggung jawabnya. Tidak menelantarkannya, tidak membiarkannya, tetapi dia menjadikan sebagai himmah al-aliyah, menjadi keinginan, tujuan, cita-cita, maksud yang tinggi untuk memberikan nafkah kepada mereka. Yaitu memberikan nafkah dari harta-harta yang dia miliki, harta-harta yang terbaik yang dia miliki, dan harta-harta yang dia cintai yang dia miliki. 6. Dia harus menempatkan mereka ini, yaitu keluarganya, sebagai tanggung jawabnya. Ketika keluarganya membutuhkan sesuatu yang penting, lalu dia memiliki harta-harta yang dia cintai, harta-harta yang terbaik yang dia miliki, dia harus mengorbankan dan mengeluarkan harta tersebut untuk mereka, orang-orang yang berada di bawah tanggung jawabnya. 6. Dan juga kita harus mengetahui di sana bahwasannya adanya perbedaan harta yang terbaik dengan harta yang dicintai. Ada harta yang terbaik, ada harta yang dia senangi, yang dia cintai. 6. Dan biasanya seseorang itu tidaklah mencintai sesuatu dari hartanya kecuali harta tersebut adalah sesuatu yang terbaik bagi dirinya. Iya. Tidaklah seseorang itu 6. Mencintai hartanya kecuali harta itu terbaik untuk dirinya. Iya. Ini sesuatu yang bagus, yang menyenangkan hatinya. Iya. Yang terbaik, lalu dia mencintainya, menyukainya. Iya. Ada rusak sedikit, lecet sedikit, nggak terima, ya. Kadang demikian. Lakin kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, ahyanan yata'allaku qalbuhu bisyai'in min malihi wa laysa athyabu maluhu. Dan terkadang ada juga manusia yang hatinya itu terkait dengan harta, yang harta itu memang bukan harta yang terbaik, tetapi ada kaitan hatinya. Ya, walaupun ya, hartanya ini tidak sebaik orang lain, ya, tetapi hatinya terkait dengan harta tersebut. 6. Ya, maka ketika dia meninfakkan harta tersebut, ya, harta tersebut yang walaupun harta tersebut tidak baik, lalu dia infakkan, maka ini menunjukkan tentang bahwasannya dia adalah orang yang shodiqun, ya, orang yang jujur ketika dia melakukan amalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jujur karena harta yang dia miliki sebenarnya bukan harta yang harus dia pertahankan, ya. 6. Karena harta yang dia miliki merupakan titipan Allah Subhanahu wa taala, dan dia yakin bahwasannya apa yang dia keluarkan dari harta-harta tersebut, Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya, akan menggantikannya dengan balasan pahala dari sisinya. 6. Iya. Oleh karena itu, kenapa sedekah itu dikatakan, dinamakan sebagai sedekah? Harta yang dikeluarkan oleh seseorang, kenapa dikatakan sebagai sedekah? Karena menunjukkan tentang jujurnya dia dalam mengorbankan harta yang dia miliki di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jujurnya hatinya, ya, untuk mengeluarkan harta tersebut, walaupun sebenarnya ada dalam hatinya keterkaitan terhadap harta tersebut, tetapi karena dia mengharapkan apa yang di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka menunjukkan tentang jujurnya keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mendahulukan untuk mendapatkan kecintaan Allah dibandingkan mendapatkan atau memuaskan hawa nafsunya. 6. Maka di dalam bab ini adanya anjuran untuk kita memberikan infak, ya, mengeluarkan harta kita yang terbaik atau harta kita yang kita cintai di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 6. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun." Allah berfirman, dan tidaklah kalian akan mendapatkan albir artinya adalah al-khairul katsir, kebaikan yang sangat banyak. Dan tidaklah kalian akan mendapatkan kebaikan yang sangat banyak, hatta tunfiqu mimma tuhibbun, ya, hingga dia menginfakkan, sehingga kalian menginfakkan dari apa-apa yang kalian cintai. Ya, karena sangat jarang sekali, ya, seorang itu ingin mengeluarkan harta yang dia cintai, yang dia sukai, yang dia senangi, itu jarang sekali. Ya. Nah, memiliki misal kendaraan yang dia sukai, yang bagus. Iya. Lalu tiba-tiba dia ingin meninfakkan, itu jarang. Ya. Memiliki rumah yang bagus, yang mewah, yang indah. Lalu dia infakkan, itu jarang. Memiliki, ya, kebun atau sawah yang kebun dan sawah ini subur, ya, selalu menghasilkan, ya, hasil buah yang sangat menguntungkan, ya, jarang sekali untuk dia bisa mengeluarkan untuk diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 6. Maka di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Dan tidaklah kalian akan mendapatkan kebaikan-kebaikan yang sangat banyak hingga kalian memberikan, meninfakkan apa-apa yang kalian miliki. Ya. Memang pada dasarnya harta itu semuanya itu dicintai, ya, disenangi. Siapa yang enggak suka dengan harta? Ya. Semua orang suka harta, ya. Tetapi ada harta di antara harta-harta tersebut yang dia sangat senang, yang sangat cinta terhadap harta tersebut. Ya. Dan ketika dia meninfakkan harta yang paling dia cintai, yang paling dia sukai, yang terbaiknya, dia infakkan, ya, di jalan Allah, ini dalil. Sebagai dalil bahwasanya dia adalah orang yang shadiq, orang yang jujur, ya, orang yang yakin terhadap balasan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari pahala yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sediakan bagi mereka. Nah, maka ketika dia menginfakkan harta tersebut, kata Allah, ya, dia akan mendapatkan khairul katsir, kebaikan yang sangat banyak. Karena apa? Karena dia sudah mencapai tingkatan al-abrar, orang-orang yang baik. Sudah bisa dia mengorbankan harta yang terbaiknya, dia keluarkan. Ini ghalibnya kebiasaan manusia. Karena manusia itu cinta dengan harta. Kalau mereka meluarkan harta yang biasa saja atau yang tidak dibutuhkan oleh dia, ini perkara yang biasa. Perkara yang tidak terlalu berat untuk dikeluarkan. Oh, ini sudah enggak dibutuhkan, diinfakkan. Oh, ini kelebihan, diinfakkan. Itu biasa. Tetapi ketika dia mengorbankan, mengeluarkan harta yang dia cintai, harta yang dia senangi, disitulah adanya rasa berat dalam hatinya untuk mengeluarkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dia berani mengeluarkan harta tersebut, menunjukkan tentang jujurnya hati dia, keyakinan terhadap balasan pahala Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana tidak? Dia sudah berusaha siang malam untuk mengumpulkan hartanya. Lalu dia ingin membeli sesuatu yang dia sukai. Setelah dia mendapatkan sesuatu itu, dia senangi, dia rawat, dan lain sebagainya. Tapi tiba-tiba dia keluarkan. Ini perkara yang jarang kita temui, kecuali dia memiliki keimanan yang kuat terhadap janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita mengetahui kisah para sahabat Nabi, semisal Abu Bakar As-Siddiq, Umar Ibn Khattab, yang mereka berani mengorbankan semua hartanya, bahkan setengah hartanya yang dia miliki, di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menunjukkan tentang kekuatan iman mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardi wa la tayammamul khabitha minhu tunfiqun. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah dari at-tayyibat, ma kasabtum, apa-apa yang kalian usahakan, yang baik-baik. Wa mimma akhrajna lakum minal ardi, dan infakkanlah dari apa-apa yang kami telah keluarkan untuk kalian dari bumi. Dari bumi, buah-buahan, yang menghasilkan, infakkanlah. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang kalian usahakan, infakkanlah. Wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun, dan janganlah engkau maksudkan, engkau tujukan al-khabith dari harta-harta yang dihasilkan dari perkara-perkara yang haram, perkara-perkara yang jelek, minhu tunfikun, lalu engkau menginfakkan dari harta tersebut. Iya. Bisa jadi dari hasil mencuri, bisa jadi dari hasil korupsi, bisa jadi dari hasil na'am harta riba dan yang lainnya. Ya. Tetapi infakkanlah dari ya sesuatu yang baik, ya, dari jalan yang halal, na'am dari perkara-perkara yang engkau usahakan dan hasil dari bumimu yang halal. Infakkanlah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ya. Maka di sini ya menunjukkan kepada kita bahwasannya ketika kita ingin menginfakkan sesuatu dari harta-harta yang kita miliki, maka ya kita keluarkan harta-harta tersebut dari harta ya yang terbaik yang kita miliki, ya yang kita cintai. Naam. Naam, ya. Dan ya harta-harta yang kita usahakan dari perkara-perkara yang halal, perkara-perkara yang baik, ya bukan dari perkara-perkara yang haram ya, atau usaha-usaha yang tidak baik. Ya. Naam. Terlebih lagi untuk kita berikan infak ini kepada keluarga kita. Ya, kepada anak dan istri kita, keluarga kita. Maka jangan kita berikan dari usaha-usaha ya na'udzubillah, perkara-perkara yang haram, ya. Walaupun sedikit, tetapi itu adalah perkara yang halal, maka ini lebih baik, ya. Naam, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, wallahu a'lamu bissawab. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.